Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal ikhwah, a'azakumullah, kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak, yang wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Pada hari ini kita akan membahas dua masalah. Yang pertama tentang keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Yang kedua berkaitan dengan hikmah di balik musibah. Karena kita berada sekarang ini di akhir bulan Dzulqa'dah. Insyaallah besok kita masuk 1 Dzulhijjah. Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah merupakan hari-hari yang terbaik sepanjang tahun dalam kita melakukan amal-amal saleh. Saya akan bawakan dari buku saya Amalan Sunnah Setahun dan juga beberapa catatan yang penting tentang masalah ini. Hadisnya berkaitan dengan keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Ibnu Abbas. Hadis ini diriwayatkan dari beberapa sahabat, yang saya bawakan ini dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله والجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyami al-ashr." Tiada hari yang amalan saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah taala daripada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Artinya tidak ada hari sepanjang tahun yang kalau kita melakukan amal-amal soleh itu, amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah melainkan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya radhiyallahu anhum ajma'in, ya Rasulullah, wala jihadu fisabilillah, ya Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah. Artinya, apakah amal soleh yang 10 hari ini itu bisa mengalahkan jihad? Maka Rasulullah SAW menjawab, wal jihadu fi sabilillah ila rajulun kharaja bi nafsi wa mali falam yarji' min dhalika bi syai. Tidak juga jihad fi sabilillah, kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjawab, tidak juga jihad di jalan Allah. kecuali orang yang berangkat jihad dengan membawa jiwa dan hartanya, lalu ia tidak kembali dengan sesuatu apapun juga. Artinya dia mati syahid. Kalau dia mati syahid, baru bisa mengalahkan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi. Yang tadi saya bawakan lafadznya, lafadz At-Tirmidzi. Diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ahmad dan Baihaqi. Kata Imam At-Tirmidzi, hadis tentang ini diriwayatkan juga dari sahabat Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr dan Jabir. Hadis Ibnu Abbas ini hadis yang hasan sahih, gharib, kata Imam At-Tirmidzi. Hadis ini sahih. Sekarang kita akan bahas tentang keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi wa la uhibbu ilayhi min al-'amali feehinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr, fa'akthiru feehinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmidi." Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari yang lebih besar, lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah untuk melakukan amal-amal padanya melainkan 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Karena itu perbanyaklah pada hari-hari itu dengan mengucapkan tahlil, takbir dan tahmid, artinya mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar dan alhamdulillah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya di juz yang kedua. Sekarang kita bahas tentang keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Amal-amal soleh apa yang kita lakukan 10 hari di bulan Dzulhijjah? Tentunya ketika bicara tentang keutamaan 10 hari ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa di bulan Dzulhijjah adalah bulan haji, maka yang pertama kali yang utama dilaksanakan adalah haji dan umrah. Pertama kali yang dilaksanakan adalah haji dan umrah. Dan keutamanya banyak. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila al-jannah." Dari satu umrah ke umrah berikutnya menghapuskan dosa di antara itu. Dan haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari satu umrah ke umrah berikutnya menghapuskan dosa di antara itu. Dan haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Jadi yang pertama di antara amal soleh yang paling utama yaitu menunaikan ibadah haji. Dan haji ini keutamanya sangat banyak. Keutamaan haji sangat banyak. Makanya kita harus perhatikan tuh, haji ini keutamanya sangat banyak. Disebutkan tentang wajibnya, wajibnya haji. Itu nasnya ada beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Dan wajib atas manusia menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu menuju ke sana, dan barang siapa yang kufur maka Allah itu maha kaya dari segala alam. Dan keutamaannya haji umrah ini banyak sekali. Jadi haji dan umrah ini menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Haji yang mabrur termasuk amal yang paling utama setelah jihad fisabilillah. Haji dan umrah menghilangkan kemiskinan dan juga menghilangkan dosa-dosa. Jihad yang paling utama adalah haji yang mabrur. Orang yang haji dan umrah adalah tamu Allah. Doa orang yang haji dan umrah dikabulkan oleh Allah. Orang yang meninggal ketika pergi melaksanakan ibadah haji dan umrah akan dicatat baginya pahala umrah sampai hari kiamat. Orang yang meninggal ketika dalam keadaan ihram akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan dia membaca talbiyah. Ini diantara keutamaan haji dan umrah. Sekarang kita masuk yang kedua. Amal yang kedua yang utama di 10 Dzulhijjah ini, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu. Karena salat 5 waktu itu menghapuskan dosa. Kan Nabi memberikan perumpamaan salat 5 waktu itu seperti air atau sungai yang mengalir di depan rumah kita, yang kita mandi dalam sehari itu 5 kali. Maka kata Nabi, masih ada enggak dosanya yang tersisa? Maksudnya masih ada enggak orang mandi 5 kali sehari? Masih ada enggak tertinggal daki-dakinya, kotorannya? Enggak ada. Begitu juga salat yang 5 waktu menghapuskan dosa-dosa. Dan ini amal yang utama. Kata Nabi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat. Dan salat menghapuskan dosa. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idajtanabal kaba'ir." Idajtanabal kaba'ir. Salat yang 5 waktu, salat Jumat sampai Jumat berikutnya, Ramadan sampai Ramadan berikutnya, menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan antum perhatikan, masalah salat ini masalah yang penting dan rukun Islam yang kedua. Yang pertama dihisab pertama kali masalah salat. Dan ini amal yang paling dicintai oleh Allah karena wajib, 5 waktu, perkara yang wajib, amal yang dicintai oleh Allah Taala. Jadi kalau kita mengerjakan sekarang sholat hari ini di akhir bulan Dzulhijjah, sholat 5 waktu, kemudian besok masuk 1 Dzulhijjah, sholat 5 waktu juga, yang lebih utama yang mana? Yang lebih utama yang mana? Besok. Sekarang hari ini kita sholat 2 rakaat sunat, besok tanggal 1 Dzulhijjah kita sholat 2 rakaat sunat, yang mana yang paling utama? Besok. Hari ini kita sedekah 50 ribu, dengan besok kita sedekah 50 ribu, yang lebih utama yang mana? Besok. Arti tanggal 1 Dzulhijjah, karena ini amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perhatikan itu. 10 hari Dzulhijjah lebih utama dari seluruh amal saleh yang dilakukan sepanjang tahun. Dan ini hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari yang paling agung dari semua hari, tanggal 10 Dzulhijjah. Bahkan dalam riwayat itu para sahabat itu menyibukkan dengan amal-amal soleh, karena ini paling agung di sisi Allah dari semua hari yang ada. Nabi bahkan ini paling besar ganjarannya. Dalam satu riwayat disebutkan, ma min amalin azka indallahi azza wa jalla wala azama ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha qila wal jihad fi sabilillah qala wal jihad fi sabilillah azza wa jalla ila rajulin kharaja bi nafsi wa mali falam yarji min dhalika bi syai. Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah azza wa jalla dan lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu ada yang bertanya, termasuk jihad di jalan Allah? Rasulullah SAW bersabda, termasuk jihad di jalan Allah kecuali seorang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan perang dan tidak ada satupun yang kembali, artinya ia mati syahid. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan juga Imam At-Tahawi dalam kitabnya Syarah Mushkil Athar dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari sahabat Ibn Abbas. Jadi di sini disebutkan wala a'zama ajran. Bukan hanya dicintai Allah, tapi ganjarannya besar. Dan ini antum perhatikan lagi, 10 hari Dzulhijjah merupakan afdalu ayyamid dunia, seutama-utama hari di dunia ini, dari semua hari sepanjang tahun di dunia ini yang paling utama 10 hari Dzulhijjah. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi bersabda SAW, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashar, yakni ashra Dzulhijjah. Qila wala mithluhunna fi sabilillah, qala wala mithluhunna fi sabilillah ila rajulun affara wajhu fi turab. Hari-hari yang paling utama di dunia ini yaitu hari yang 10, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dikatakan kepada beliau, termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah. Beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah kecuali seorang yang menutup wajahnya dengan debu, maksudnya dia mati syahid. Ini hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam kitabnya Kashful Astar, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib. Hadis ini hasan. Jadi keutamaan dari seluruh amal itu ya 10 hari ini, termasuk sholat. Sholat ini paling utama dari seluruh amal, maka yang pertama kali yang wajib dulu itu kerjakan, yang 5 waktu, dan dikerjakan berjamaah. Sebab laki-laki wajib mengerjakan sholatnya berjamaah di masjid. Enggak boleh laki-laki sholat di rumah, karena Allah memerintahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'rakin. Jadi karena sholat, keluarkan zakat dan rukulah bersama orang yang ruku. Artinya hendaknya kalian sholat berjamaah, wajib sholat berjamaah di masjid laki-laki. Bahkan diancam oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak pergi sholat berjamaah ke masjid, aku akan bakar rumah mereka. Tapi Nabi SAW tidak membakar, karena di sana ada yang tidak wajib sholat berjamaah, yaitu wanita dan anak-anak tidak wajib. Maka Nabi tidak jadi membakar, tapi Nabi mengancam untuk membakar, untuk menunjukkan bahwa sholat berjamaah hukumnya wajib. Dan ini antum perhatikan tentang wajibnya sholat berjamaah di masjid. Nasnya banyak dan juga Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu sholat yang rawatib antum kerjakan, jangan tinggalkan tuh. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, dan 2 rakaat ba'da Jumat atau 4 rakaat ba'da Jumat. Itu rawatib yang dikerjakan. Antum perhatikan tuh, rawatib itu untuk menambal dari kekurangan yang wajib, dan juga dijamin oleh Nabi SAW masuk surga orang-orang yang sholat rawatib. Kemudian sholat yang utama lagi, sholat malam. Jangan antum tinggalkan itu. Jelas sholat malam di hari-hari kemarin, di bulan Dzulqa'dah, dengan di hari bulan Dzulhijjah, ya lebih utama di bulan Dzulhijjah. Maka antum perhatikan. Bahkan kalau orang sholat 2 rakaat di bulan Ramadan dengan 2 rakaat di awal bulan Dzulhijjah, yang lebih utama mana? 2 rakaat di awal bulan Dzulhijjah, Ramadan dengan Dzulhijjah, ya jelas lebih utama 2 rakaat di awal bulan Dzulhijjah. Karena nasnya demikian, a'dhamu ajran, yang paling besar ganjarannya 10 hari ini. Kemudian sholat malam itu perhatikan, karena anjurannya banyak sekali, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi yang sahih, mengerjakan sholat malam. Jangan antum tinggalkan itu, sholat malam. Dan saya sudah pernah sampaikan bahwa Nabi SAW mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Amr, ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yakumul layla fataraka qiyamal layl. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan, tadinya dia rajin sholat malam, kemudian ditinggalkan sholat malam. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim. Artinya tidak boleh kamu tinggalkan sholat malam, harus terus dawam, continue mengerjakan sholat malam itu. Dan Nabi juga pernah menegur Ibnu Umar yang masih remaja, masih belasan tahun Ibnu Umar, ketika dia tidak sholat malam waktu dia bermalam di rumahnya Nabi SAW, di rumahnya Hafsah. Waktu Nabi giliran di rumah Hafsah, Abdullah bin Umar dia bermalam, tidak sholat malam. Nabi sholat malam sallallahu alaihi wasallam, kemudian Hafsah radhiyallahu anha sholat malam, Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak sholat malam. Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Umar, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli bilal. Sebaik-baik orang adalah Abdullah kalau dia salat malam. Sejak dia dengar sabda Nabi SAW, dia tidak tinggalkan sampai akhir hayatnya. Dan Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya, kata Nabi, "Wasallu bil-laili wan-nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Dan salatlah kalian salat malam di saat manusia sedang tidur, maka kalian akan masuk surga dengan sejahtera. Surga salat malam itu sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Jangan tinggalkan itu. Ya, salat malam. Kemudian juga salat duha dan yang lainnya, salat-salat sunat yang masyru, yang disyaratkan, antum jangan tinggalkan. Seperti antum masuk masjid, ya salat tahiyatul masjid. Antum umpamanya maghrib, begitu masuk, selesai azan, antum langsung salat dua rakaat. Bab Nabi SAW salat dua rakaat sebelum maghrib, sesudah azan. Sahabat juga demikian. Dan hadisnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Kemudian yang ketiga, amal soleh yang paling utama, yang ketiga yang kita lakukan, puasa. Jadi yang pertama haji dan umrah, yang kedua sholat yang lima waktu dan juga sholat sunat, yang ketiga puasa. Yang dimaksudnya puasa, puasa sunnah. Kalau orang yang biasa puasa Senin Kemis di hari yang lain, kemudian puasa Senin Kemis di awal bulan Dzulhijjah, lebih utama di awal bulan Dzulhijjah. Ada riwayat yang berkaitan dengan puasa ini. Sebagian dari ulama mensyariatkan atau menyunahkan yaitu puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Dasarnya, dasar hadisnya itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Abu Dawud dan yang lain. Karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah wa yawma Asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahr awal itsnain min asyhar wa khamisain. Adalah Nabi SAW berpuasa pada 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah, hari Asyura, dan 3 hari pada setiap bulan, hari Senin pertama di awal setiap bulan Hijriah dan 2 hari Kamisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Dawud, Ahmad dan Baihaqi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Di sini disebutkan nasnya jelas ini bahwa Nabi puasa tis'a Dzulhijjah. Kemudian ada riwayat yang lain yang kebalikan dari ini, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah SAW sa'iman al-ashra qat. Tidak pernah aku melihat Rasulullah SAW puasa pada 10 yang pertama bulan Dzulhijjah. Ini hadis sahih dari Abu Dawud. Juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah juga, anna Nabi SAW lam yasumil ashra, bahwa Nabi SAW tidak puasa pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah kecuali tanggal 9 hari Arafah puasa. Hadis ini sepertinya bertentangan, dua hadis ini antara hadis Abu Daud dan hadis Abu Daud dan Muslim dari sahabat Aisyah. Sebagian ulama menyebutkan Aisyah radhiyallahu anha menafikan sedangkan sahabat yang lain menetapkan. Sedangkan dalam kaidah al-muthbitu muqaddamun 'alan-nafi. Al-muthbitu muqaddamun 'alan-nafi, yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Kenapa? Yang menetapkan dia punya ilmu, tahu dia. Yang menafikan enggak punya ilmu, dia tidak tahu. Begitu penjelasan para ulama. Kalau seandainya tidak ada hadis ini, tidak ada hadis ini umpamanya, kembali kepada keumuman bahwa amal-amal soleh itu lebih utama. Maka yang dipahami oleh Syekh bin Baz, Syekh Uthaymin, Syekh rahimahumullah dan juga Syekh Saleh Fauzan yang lainnya, bahwa puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah itu termasuk amal soleh. Kalau amal soleh disunnahkan. Perhatikan, ini sunnah ya. Sunnah. Artinya kita kerjakan dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Yang paling utama ya tanggal 9 ya. Sekarang kita umpamanya enggak mau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Ya kita puasa tanggal 9 ya. Atau kita biasa puasa Senin Kemis, ya itu ambil Senin Kemisnya. Kan dapat tuh 3 kali Senin Kemis. Senin, Kemis, kemudian Senin lagi Arafah sekalian di saat itu juga. Masih dapat itu. Jadi itu berkaitan dengan puasa. Dan ini utama. Jadi kalau ada yang memang melaksanakan dari tanggal 1, ya kembali kepada hadis Abu Daud dan Nasai. Nabi puasa tanggal 9 Zulhijjah. Artinya 9 hari pertama bulan Zulhijjah, 9 Zulhijjah. Kemudian kalau yang tidak puasa, enggak ada masalah. Kembali kepada hadis Aisyah itu. Enggak puasa, enggak ada masalah. Tapi kalau memang bisa dia puasa, Senin Kemis ya dia langsung lakukan Senin Kemis. Tapi jangan tinggalkan tanggal 9-nya. Puasa Arafah. Karena apa? Ketika Nabi ditanya sallallahu alaihi wasallam tentang puasa Arafah, Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Yukaffiru sanatal madhiyata wal baqiyah." Puasa Arafah satu hari, puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Perhatikan, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Satu hari puasa menghapuskan 2 tahun. Hadis yang sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu an, yukafiru sanatal madi wal baqiyah. Puasa satu hari di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tapi kalau untuk jamaah haji tidak boleh puasa. Jamaah haji yang mereka sedang berada di Arafah, dia tidak puasa. Karena dia berada di Arafah aja sudah utama luar biasa dia berada di Arafah. Dan itu yang paling utama sudah. Hari yang paling utama ya hari Arafah ketika orang menunaikan ibadah haji. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajju Arafah." Haji itu adalah Arafah. Intinya dan utamanya haji yaitu Arafah. Kemudian selanjutnya, jadi ini amal yang utama yaitu yang pertama haji dan umrah, yang kedua sholat lima waktu dan sholat-sholat sunatnya, yang ketiga puasa, yang keempat sedekah. Sedekah anjurannya banyak dalam Al-Quran, disuruh kita untuk sedekah. Jadi bersedekah itu utama. Antum bisa lihat dalam surah Al-Baqarah keutamaannya itu banyak sekali ya, dalam surah Al-Baqarah nanti antum bisa baca itu tentang sedekah. Kemudian di hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "As-sadaqah tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara." Sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan, laksana air dapat menghidupkan api. Nabi juga bersabda SAW bahwa setiap hari dua malaikat turun menganjurkan kita untuk sedekah. Kalau kita sedekah di hari biasa dapat ganjaran, lebih lagi di 10 hari bulan Zulhijjah. Nabi bersabda SAW, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu aduma Allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma ati mumsikan talafa." Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Nabi SAW, setiap hari dua malaikat turun. Setiap hari dua malaikat turun. Setiap pagi. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak atau sedekah hari ini." Yang satu lagi malaikat berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak sedekah, yang tidak infak hari ini." Setiap hari. Jadi setiap hari kita sedekah. Lebih utama lagi 10 hari di bulan Zulhijjah. Dan Nabi juga mengingatkan kepada kita untuk banyak sedekah. Satu butir kurma aja kata Nabi itu bisa mencegah kita dari api neraka. Ittaqin nara walau bisyiqqi tamratin. Jagalah diri kamu dari api neraka meskipun dengan sebutir kurma. Artinya sedekah sebutir kurma. Dan seorang nanti dari kiamat tergantung daripada sedekahnya. Akan dinaungi oleh sedekahnya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna dhilal mu'min yaumal qiyamati shadaqatuhu." Sesungguhnya naungan seorang mukmin di kiamat ialah sedekahnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah. Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Artinya kita akan dinaungi oleh sedekah kita pada hari kiamat. Dan ganjarannya Allah sebutkan sampai 700 kali lipat di surah Al-Baqarah. Antum perhatikan itu, 700 kali lipat sedekah itu. Dan lagi nanti di akhirat Allah ganjar besar sekali. Maka banyakkan sedekah, perbanyak sedekah. Laki-laki dan perempuan harus banyak sedekah. Masing-masing suami sedekah, istri juga sedekah. Dan Nabi sering mengingatkan para wanita, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna akthar ahli an-nar. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Wanita, sedekah kalian karena aku melihat kalian yang paling banyak masuk neraka. Jadi suruh banyak sedekah. Jadi suaminya sedekah, istri juga sedekah, berlomba-lomba. Kemudian yang kelima, amal yang kelima yaitu memperbanyak zikir, takbir, tahlil dan tahmid. Memperbanyak zikir. Dan hadis Ibnu Umar yang tadi saya bacakan, Nabi bersabda, "Ma min ayyamin a'dhama 'indallah wa la habba ilayhi min al-'amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr, fa'akthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid." Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, tidak ada hari yang paling besar, paling agung di sisi Allah dan paling di sisi Allah melainkan beramal soleh pada 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Artinya melakukan amal-amal soleh di 10 hari di bulan Dzulhijjah, 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah padanya dengan mengucapkan tahlil, takbir dan tahmid. Membaca la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Artinya dia baca setiap hari itu subhanallah walhamdulillah wala akbar, masing-masing aja. Di rumah kita baca, di jalan kita baca. Setiap hari kita berzikir, tapi 10 hari ini perbanyak zikir kita. Setelah kita banyak zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilallah wala akbar la haula wala quwata illa billah, perbanyak juga antum membaca la haula wala quwata illa billah. Banyak juga baca la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doanya Nabi Yunus. Kemudian juga membaca zikir pagi dan sore. Kemudian membaca Al-Quran. Karena zikir yang paling utama Al-Quran. Perhatikan tuh, Allah menyebutkan Al-Quran sebagai zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kami yang menurunkan zikir yaitu Al-Quran. Dan kami menjaganya. Dalam surah Al-Hijr ayat 9. Disuruh kita baca Al-Quran. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda SAW, "Iqra'il Qur'an fi ashrin fi syahr." Kata Nabi, "Iqra'il Qur'an fi syahr." Bacalah Al-Qur'an selama sebulan. Maksudnya hatamkan Al-Qur'an selama sebulan. Kemudian, "Iqra'hu fi ishrina laylah." Bacalah Al-Quran, maksudnya hatamkan Quran selama 20 hari. Iqra'u fi sab'in. Dalam riwayat iqra'u fi ashrin. Bacalah selama 10 hari. Artinya hatamkan Quran. Iqra'u fi sab'in. Dan bacalah selama 7 hari. Wala tazid. Jangan kurang daripada itu. Artinya baca Al-Quran atau hatamkan Quran selama sebulan berarti sehari membaca satu juz. Hatamkan Quran selama 20 hari atau 20 malam. Iqra'u fi ishrina layla. Bacalah Al-Quran. Hatamkan Quran selama 20 malam. Maksudnya, kita hatamkan itu. Baca setiap hari. Kalau 20 hari, satu hari, satu setengah juz kita baca. Setengah juz. Kemudian, iqra'u fi ashrin. Hatamkan Quran selama 10 hari. Selama 10 hari. Berarti sehari kita baca 3 juz. Iqra'u fi sab'in. Bacalah Al-Quran, hatamkan Quran selama sepekan. Berarti sehari kita baca 4 juz. Itu. Minimal 4 juz, nanti tambah lagi. Kata Nabi, jangan kurang dari 7 hari. Berarti orang hatamkan Quran selama 7 hari. Ini hadis sahih dari Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad dan yang lainnya. Itu perhatikan. Ini amal yang utama. Memperbanyak zikir, takbir, tahlil, tahmid, membaca zikir pagi dan sore, kemudian membaca Al-Quran dan hatamkan Quran. Sekarang 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah bisa kita hatamkan. Berarti kita membaca minimal 3 juz sehari minimal. Kalau bisa 4 juz. Dan ada waktu, bukan enggak ada waktu. Kita ini ada waktu semuanya. Saya dan antum ada waktu. Hatta antum kerja, usaha dagang, tinggal antum mengatur waktu. Bisa pagi bisa baca Quran, siang bisa, sore bisa, malam juga bisa. Bahkan banyak dulu para sahabat yang baca Qurannya malam, padahal dulu tidak ada lampu seperti sekarang ini. Makanya sebagian ulama menyunahkan baca Al-Quran di waktu malam, dikeraskan suaranya. Dulu waktu di Mekah, orang-orang Quraisy mendengarkan bacaan Quran Abu Bakar As-Siddiq kapan? Waktu malam, di waktu malam, padahal tidak ada lampu. Jadi anda perhatikan itu, baca Al-Quran bisa kita untuk sehari 3 juz bisa. Ini hari yang utama, kapan lagi kita utamakan, jangan disibukkan dengan kerjaan, dagang, usaha dan lain. Ini hari utama, kesempatan kita untuk memperbanyak amal-amal soleh, memperbanyak ganjaran. Kemudian yang keenam, yaitu at-taubah wal istighfar, bertaubat dan istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah. Kita ada banyak dosa. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata wa akhru khata'ina tawabun. Setiap anak-anak berbuat salah, berbuat dosa, yang terbaik yang bertaubat kepada Allah Taala. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang ikhlas, taubat yang jujur, taubat kepada Allah atas semua dosa. Kita ada banyak dosa, perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa kita. Istighfar, taubat dan istighfar. Jadi baca istighfar yang paling utama, ya sayyidul istighfar. Kemudian baca juga astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Jadi kita minta ampun kepada Allah, kepada zat yang maha hidup, yang berdiri sendiri, dan bertaubat kepadanya. Sebab Nabi taubat dalam sehari dan istighfar 100 kali. Maka kita baca itu. Taubat, kita banyak dosa, banyak salah, perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Kemudian yang ketujuh, memperbanyak amal-amal soleh. Seperti apa memperbanyak amal soleh? Ya berbakti pada kedua orang tua. Itu perhatikan tuh. Orang tua itu wajib antum perhatikan. Selama dia masih hidup, kesempatan antum untuk berbuat kebaikan, perbanyak kebaikan. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Dengar nasihatnya orang tua, sami'na wa ata'na, taat kepada orang tua. Karena Allah memerintahkan demikian, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan bahwa tidak boleh kita beribadah bukan hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Perhatikan tuh orang tua. Jangan berkata ah kepada orang tua. Diperintah orang tua, sami'na wa ata'na. Jangan ngelawan, jangan kurang ajar. Jangan mengangkat suara pada orang tua. Ini kebaikan yang paling baik, berbuat baik kepada orang tua. Karena durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar yang paling besar setelah syirik. Jadi keutamaan berbuat baik kepada orang tua ini keutamaannya sangat besar dan ganjaran sangat besar. Antum perhatikan orang tua antum. Jadi apa yang bisa antum bantu orang tua. Laksanakan perintahnya, jalankan perintahnya, kemudian bantu orang tua. Jangan melawan orang tua, jangan sekali-kali melawan orang tua. Ini durhaka. Mengatakan ah aja enggak boleh sama orang tua. Ah aja enggak boleh. Apalagi lebih daripada itu. Enggak boleh kita kesal, benci sama orang tua, enggak boleh. Kita berusaha bagaimana mengerjakan perintahnya dia. Dan berbuat baik pada orang tua. Kemudian berbuat baik pada tetangga. Antum bisa tuh lakukan tuh sedekah dengan kepada tetangga, lebih utama tetangga dulu sebelum orang lain. Kemudian sanak kerabat. Dan berbuat baik kepada manusia. Tapi ini amal-amal soleh sifatnya pribadi kita ya. Artinya masing-masing kita berbuat baik. Jangan antum mau berbuat baik harus apa? Kumpulkan donasi. Ini sekarang jadi terus ini seperti ini. Ini enggak benar dan tidak baik. Tidak baik. Antum punya uang, antum aja sedekah. Jangan ngajak orang untuk sedekah. Biarkan mereka masing-masing bersedekah. Karena mereka juga tahu tentang keutamaan sedekah. Jangan kita kumpulkan donasi, jangan. Kita masing-masing untuk berbuat kebaikan. Lakukan kita jihad dengan diri kita dan juga dengan harta kita. Gitu. Itu perhatikan. Jangan kita disibukkan dengan donasi, mengumpulkan uang untuk orang lain, jangan. Kita yang harus berbuat. Dan juga kalau bisa kita sembunyi dalam melakukan amal soleh. Ini kan enggak semua orang tahu. Bahwa saya ini berbuat mengumpulkan donasi. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Sa'ad bin Waqqas, Nabi bersabda SAW, innallaha yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafi. Innallaha yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafi. Ini ada sahih riwayat Muslim dari sahabat Sa'ad bin Waqqas. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang innallaha yuhibbul abda taqi, yang bertakwa, yang merasa cukup. Al-khafi, yang tersembunyi. Inna Allah yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafi. Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa dan dia merasa cukup, tidak minta-minta pada manusia, cukup dia dengan apa yang Allah berikan. Al-khafi, yang tersembunyi, amalnya tersembunyi, orang lain tidak tahu. Anda perhatikan seperti hadis 7 golongan yang Allah lindungi dari kiamat, dan ada di syarah akidah hadisnya, yaitu Nabi menyebutkan, yaitu rajulun tasaddaqa bisadaqatin hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang sedekah sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang sedekahkan oleh tangan kanannya, sembunyi. Sekarang ini kan enggak, semua orang tahu dia sedekah. Itu kan enggak bagus. Sembunyi, orang lain jadi yang tahu dia sedekah. Masing-masing bersedekah. Jadi berlomba-lomba melakukan sedekah. Jadi amal-amal banyak yang kita bisa sembunyikan, seperti sholat sunat, seperti sholat malam, dan yang lainnya banyak amal-amal yang bisa kita sembunyikan. Maka Allah mencintai orang yang bertakwa. Allah mencintai orang yang merasa cukup, dan Allah mencintai orang yang tersembunyi. Hadis sahih Muslim. Jadi mau banyak amal-amal soleh yang lain. Kalau saya sebutkan tadi, ini berapa amal soleh, yaitu haji, sholat, haji umrah, sholat puasa, sedekah, dikiran. Tapi juga yang lain, seperti berbuat baik pada orang tua, berbuat baik pada tetangga, berbuat baik pada manusia, berakhlak dengan akhlak yang mulia, banyakin amal-amal soleh kita. Itu perhatikan. Apa yang bisa kita bantu orang lain, kita bantu. Yang bisa kita tolong, kita tolong. Apa yang bisa kita bantu? Kita gak punya apa-apa, tapi kita bisa bantu dengan tenaga kita, kita lakukan. Gak bisa yang lain kecuali mendoakan dia, doakan antum. Itu lakukan. Banyak kesempatan yang bisa kita berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ke delapan, udhiyah, yaitu berkorban. Korban ini adanya pada tanggal 10. Jadi berkorban itu tanggal 10 Zulhijjah. Berkaitan dengan, sebelum saya masuk korban, tentang masalah hadis yang tadi memperbanyak amal soleh, ada satu athar ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Disebutkan kana Sa'id bin Jubair, ini seorang tabi'i, idza dakhala ayyamil ashar ijtihadan syadida hatta ma yakadu yaqdiru alaihi. Bahwa Sa'id bin Jubair jika masuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ia sangat bersungguh-sungguh sampai-sampai dia hampir tidak mampu melakukannya. Artinya takalluf tidak boleh, tapi kita bersungguh-sungguh untuk melakukan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Ini diriwayatkan oleh Imam Darimi. Kemudian berkaitan dengan kurban, Nabi memerintahkan untuk kurban, dan Allah SWT juga demikian di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj, nanti anda bisa lihat. Kemudian dalam surah Al-Kautsar, inna atainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah berfirman dalam surah Al-Kautsar, inna atainakal kautsar, sungguhnya kami telah memberikan kepada kamu Muhammad Al-Kautsar, yaitu telaga yang ada di sorga. Fasalli, maka salatlah, li rabbika, karena Allah, karena Rabbmu, wanhar, dan berkorbanlah. Artinya Allah merintahkan untuk berkorban. Inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya orang yang membenci kamu lah orang yang terputus barokahnya. Dan Nabi SAW memerintahkan dalam satu hadis, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan, dia mampu untuk berkurban, maka jangan dia, barang siapa yang punya kelapangan untuk berkurban tapi dia tidak berkurban, tidak berkurban, maka jangan mendekati musalla kami. Ini hadis ini hasan diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Takhrij Mushkilatil Faqr dan juga dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Arti barang siapa yang punya kemampuan di 10 hari Dzulhijjah ini sampai tanggal 10 di hari raya Id, dia punya kemampuan untuk berkorban, dia tidak berkorban, maka jangan mendekati musala kami. Arti ini ancaman. Maka para ulama mengambil dalil dari hadis ini tentang wajibnya berkorban bagi yang mampu, wajib. Kalau dia tidak mampu berkorban satu ekor, ya satu ekor untuk keluarga, satu keluarga satu ekor. Di keluarga itu ada anaknya 7 atau 10 atau 11 atau 12 anaknya, maka si bapak berkorban untuk semuanya. Itu dilakukan oleh para sahabat, dan kita tahu para sahabat orang-orang yang miskin, yang fakir. Disebutkan dari Atha bin Yasar rahimahullah, seorang tabi bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Ini seorang sahabat Ansar, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Bagaimana penyembelihan kurban pada zaman Rasulullah SAW? Beliau Abu Ayyub menjawab, kana ar-rajulu yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakulun wa yut'imun hatta tabaha an-nas fasarat kama tara. Seorang berkurban dengan seekor kambing untuk diri dan keluarganya, kemudian mereka memakannya dan memberi makan orang-orang sampai mereka berbangga, maka jadilah seperti yang kau lihat. Hadis ini sahih riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil dan dalam sahih Sunan Ibnu Majah. Jadi para sahabat berkorban dengan satu ekor kambing untuk satu keluarga. Dan disunahkan kita ketika, artinya wajib ya, ini merupakan syarat, ketika menyembelih itu harus baca bismillah, itu syarat. Syarat itu. Maka membaca bismillahi Allahu akbar. Atau bismillahi wallahu akbar, itu baca. Kemudian disunahkan bagi yang berkorban, disunahkan bagi yang berkorban itu dia tidak memotong kuku. Kalau sudah masuk nih besok satu Dzulhijjah, itu enggak boleh motong kuku. Enggak boleh juga mencukur rambut atau menggunting kumis atau menggunting rambut, enggak boleh. Nabi bersabda SAW, "Man kana lahu dzabhun yadzbahu fa idza ahalla hilal Dzulhijjah fala ya'khudanna min syari wala min athfari syai'an hatta yudhi." Barang siapa yang memiliki hewan yang hendak ia disembelih pada hari raya Idul Adha, jika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka janganlah ia memotong atau mencukur rambutnya, dan janganlah ia memotong kukunya atau menggunting kukunya sedikit pun sampai dia menyembelih kurbannya. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Riwayat yang lain juga dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, qala Rasulullah SAW, idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayu dhahiya falyumsik an sya'ri wa adfarihi. Apabila sudah masuk 10 yang pertama bulan Dzulhijjah, artinya tanggal 1 Dzulhijjah sudah masuk, dan seorang dari kamu sudah niat untuk berkorban, maka janganlah dia menggunting rambutnya dan juga jangan dia memotong kukunya. Dan berita yang lain juga riwayat Muslim, fala yakhudanna sya'ran wala yaqlimanna dhafran. Janganlah dia mencabut rambutnya atau menggunting rambutnya, dan jangan dia menggunting kukunya. Ini riwayat Muslim. Ini anjuran. Kalau dia lupa, ya enggak ada masalah, dia taubat kepada Allah Taala. Tapi tidak mengganggu kesahan korbannya, tidak. Dan untuk hewan korban, ya harus dia teliti, tidak boleh cacat. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, itu sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha. Dan sholatnya di lapangan bersama kaum muslimin. Sholatnya di lapangan bersama kaum muslimin. Dan sholat Idul Adha ini dilakukan di lapangan bersama kaum muslimin, dan ketika di lapangan enggak ada sholat-sholat, artinya sholat sunnah di lapangan enggak ada sholat tahiyatul lapangan, enggak ada. Jadi amal yang dianjurkan pada hari raya Idul Adha yaitu kita dianjurkan sebelum berangkat untuk mandi, kemudian berangkat memakai pakaian yang terbaik, memakai parfum bagi laki-laki, adapun wanita tidak boleh pakai parfum. Wanita wajib memakai busana muslimah yang sempurna. Kemudian kita tidak makan, mau berangkat sholat id ini kita enggak makan, makannya nanti. Bab Idul Adha disunnahkan kita makannya sesudah pulang sholat id. Kalau Idul Fitri kita dianjurkan sebelum berangkat makan dulu Idul Fitri. Kalau Idul Adha kita menunda makan sampai selesai sholat Idul Adha. Memperbanyak takbir. Jadi antum pakai motor atau pakai mobil, takbir, bertakbir. Dan untuk Idul Adha takbirnya dimulai tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Ketika kita puasa Arafah itu disunahkan kita untuk memperbanyak takbir. Kemudian sholat id di lapangan, tidak ada sholat sunnah ketika tiba di lapangan. Tidak ada azan dan iqamah pada sholat id. Kemudian selesai sholat id langsung kita memotong hewan kurban. Itu. Memotong hewan kurban. Dan Nabi memotong hewannya sendiri. Langsung. Makanya hari yang utama itu disebutkan setelah 9 hari Dzulhijjah, tanggal 10-nya, kemudian tanggal 11. Nabi bersabda, "Inna 'azamal ayyam 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri tsumma yaumul qarri." Sungguh hari yang paling agung insyaallah adalah hari Nahr. Kemudian hari Al-Qarr. Itu hari Al-Qarr disebutkan yaitu hari sesudahnya. Al-Qarr yaitu hari setelah Nahr, yaitu hari setelah Idul Adha. Itu tanggal 11 Dzulhijjah, yaitu ayyamu tasyrik. Ayyamu tasyrik. Jadi kita memotong hewan kurban tanggal 10, kemudian dilanjutkan kalau masih ada tanggal 11, 12, 13. Dan akhirnya sebelum terbenam matahari di tanggal 13 Dzulhijjah, dan selesai juga takbir dan yang lainnya. Ya, sampai sini berkaitan dengan keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita berusaha untuk mengamalkan. Karena kaum muslimin perlu diingatkan, meskipun tahun lalu sudah saya sampaikan, tapi terus diingatkan. Karena masalah ini masalah yang penting, biar kaum muslimin memahami tentang pentingnya amal-amal 10 hari di bulan Dzulhijjah. Kemudian saya tambahkan sedikit berkaitan dengan yang lain. Jadi kita ini sekarang ini seperti yang antum sudah ketahui, banyak sekali di antara kita ini yang sakit, keluarganya sakit, istrinya sakit, anaknya sakit, suaminya sakit, bahkan juga masuk rumah sakit orang tuanya, bahkan juga ada sampai yang meninggal. Antum perhatikan ikhwan fiddin a'azakumullah, tentang masalah ini, bahwa ini merupakan cobaan, ini ujian yang Allah berikan kepada kita. Allah ingin melihat apakah kita benar iman kita atau tidak. Allah ingin melihat kepada kita, kita sabar atau tidak. Ini ujian. Dan ketika Allah memberikan ujian kepada kita, kita ingat bahwa Allah itu yang maha kasih dan sayang kepada kita. Allah adalah zat yang maha kasih dan sayang. Allah yang maha bijaksana. Allah yang maha adil. Kita perhatikan itu. Ketika Allah berikan cobaan, sakit kepada kita, kita ingat bahwa Allah sayang kepada kita. Kenapa Allah berikan sakit kepada kita? Karena Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Allah ingin angkat derajat kita. Allah ingin melihat bahwa orang ini tadarru atau tidak kepada Allah, bermunajat atau tidak kepada Allah. Allah ingin melihat kita, betul-betul enggak kita ini minta kepada Allah, memelas kepada Allah. Allah ingin lihat kesabaran kita. Allah ingin menguji iman kita. Allah ingin menempatkan kita di tempat yang tertinggi nanti di sorga dengan sebab cobaan ujian itu, selama kita sabar dan selama kita redha. Itu ingat itu. Artinya yang menguji kita zat yang Maha Kasih dan Sayang. Jadi jangan kemudian sekarang ini banyak orang yang panik-paniknya luar biasa. Kalau seandainya memang sudah datang ajal, memang sudah ajalnya. Hatta kalau dia sehat, kalau memang sudah datang ajalnya, tetap dia pasti akan meninggal. Allah sudah tetapkan tentang ajal ini, dan semua yang ada 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu ingat itu. Ini penting untuk kita pahami. Kadang-kadang enggak sadar, bukan hanya orang awam, termasuk juga penuntut ilmu dan para dai. Begitu kena sakit, mungkin enggak saya sembuh ya. Pertanyaannya, mungkin enggak saya sembuh. Antum minta kepada Allah soal kesembuhan, yang menyembuhkan siapa? Allah, bukan dokter, bukan alat, bukan obat. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Adukan semua kepada Allah. Allah yang menyembuhkan. Dokter enggak punya apa-apa. Apa dokter bisa memanjangkan ajal orang? Enggak mungkin. Hatta sehebat apapun alat itu, sehebat apapun obat itu, kalau sudah ajal, ya meninggal dia. Karena ini berkaitan dengan hak Allah SWT. Allah yang memiliki langit dan bumi. Makanya ketika orang itu meninggal, kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Milik Allah kita. Akan kembali kepada Allah. Ketika begitu terjadi dari orang tua kita meninggal, atau seorang suami meninggal, istri meninggal, atau anak meninggal, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran pada musibahku dan gantikan yang lebih baik. Antum perhatikan, saya akan bacakan dari buku Hikmah di Balik Musibah. Jadi orang yang tertimpa musibah dan penyakit ini harus kita ingat bahwa antum bisa merasakan manfaat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini saya bawakan dalam buku Hikmah di Balik Musibah di halaman 33. Kata Imam Qayyim rahimahullah, kalau tidak karena cobaan dan musibah dunia, ya cobaan, musibah, apa penyakit atau yang lainnya, niscaya manusia terkena penyakit kesombongan. Kalau enggak dikasih sakit, dia akan sombong. Dikasih sakit, cobaan, ujian, kepakiran, susah dan yang lainnya. Supaya apa? Supaya dia tidak terkena penyakit kesombongan, penyakit ujub, bangga diri, dan kerasnya hati. Padahal sifat-sifat ini merupakan sebab kehancuran baginya di dunia maupun di akhirat. Di antara rahmat Allah yang Maha Kasih dan Sayang, kadang manusia tertimpa musibah yang menjadi pelindung baginya dari penyakit-penyakit hati dan menjaga kemurnian ibadah dia kepada Allah, serta mengeluarkan dia dari materi-materi yang rusak, yang jelek dan membinasakan. Maha Suci Allah yang Maha Kasih dan Sayang kepada manusia dengan cobaan dan ujian ini. Ini dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadiyah Khairul Ibad di juz yang keempat. Perhatikan itu hikmah di antaranya, bahwa dengan Allah memberikan cobaan, ujian, penyakit, hilang tuh sifat sombong, sifat keras hati, sifat ujub, sifat yang lainnya. Yang kalau sifat ini tetap ada, maka akan menghalangi dia untuk masuk surga. Terhalang dia masuk surga. Maka Allah berikan penyakit ini supaya hilang sifat-sifat itu. Supaya hilang sifat-sifat itu. Ini sayangnya Allah kepada kita. Kemudian juga yang antum perlu ingat bahwasanya musibah, petaka, cobaan, penyakit, dan apa yang terjadi, semua Allah takdirkan. Gak akan mengenai kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan. Itu perhatikan itu. Dan Allah menyebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 22, ayat 23, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabra'aha. Inna dzalika Allah yasir likay la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Setiap bencana yang menimpa kalian di setiap bencana menimpa di bumi dan yang menimpa diri kalian, semuanya telah tertulis dalam Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sungguh yang demikian mudah bagi Allah agar kalian tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kalian, dan tidak pula terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya, yang diberikan Allah kepada kalian. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Semua berjalan dengan takdir Allah. Semua yang terjadi ini, sekarang adanya pandemi, adanya wabah dan lainnya, ada penyakit yang berbahaya, ada yang lainnya, semua Allah sudah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka kewajiban kita ketika kena musibah itu, kita sabar dan ridho. Semua berjalan dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah Taghabun ayat 11. Artinya kalau kita tertimpa musibah, kita redha dan kita sabar. Itu perhatikan. Dan Allah sudah menetapkan demikian. Dan yang perlu kita ingat bahwa musibah yang menimpa kita, penyakit yang menimpa kita, bahkan kematian, ini antum perhatikan bahwa Allah sayang kepada kita. Allah sayang. Dan ini semua milik Allah. Ketika Allah berikan ujian itu, karena Allah sangat sayang kepada kita. Jadi Allah itu sayang kepada kita. Semua perbuatan Allah itu semuanya indah. Enggak ada yang tidak indah. Semua perbuatan Allah. Makanya Allah sebutkan inna Allah ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Dan Allah sangat sayang kepada makhluknya daripada orang itu kepada dirinya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berkata, tatkala ada sekumpulan orang mendatangi Nabi SAW, maka ada seorang wanita di antara mereka yang apabila melihat anak kecil ia mengambilnya, dia menempelkan ke perutnya dan menyusuinya. Lalu beliau SAW bersabda, bagaimana pendapat kalian? Apakah mungkin wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Para sahabat menjawab, tidak, selama dia mampu untuk tidak melakukannya. Beliau bersabda, Allah benar-benar lebih menyayangi hambanya daripada wanita ini yang menyayangi anaknya. Wanita sangat sayang kepada anaknya, sampai ditetain anaknya itu. Setiap lihat anak, ditetain anaknya, karena sayang. Allah lebih sayang daripada wanita itu kepada anaknya. Anda perhatikan tuh, ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Allah sangat sayang ketika Allah memberikan penyakit kepada kita, atau istri, atau suami, atau anak, atau orang tua, Allah sayang. Bahkan ketika Allah mencabut nyawanya, Allah sayang kepada dia. Anda perhatikan itu. Jadi jangan kita suudzon kepada Allah, kita husnudzon kepada Allah. Karena ajal maktub, sebagaimana rezeki juga maktub. Allah sudah tentukan ajal kita, sebagaimana Allah sudah tentukan rezeki kita. Kita harus redha dan husnudzon kepada Allah. Sedih wajar, sebagaimana manusia sedih. Sedih wajar. Menangis wajar, hatta Nabi menangis dan sedih ketika cucunya meninggal. Tapi kemudian tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang mengingkari takdir Allah, tidak boleh. Gitu. Tidak boleh. Kita harus sabar dan redha. Gitu. Semua dapat cobaan dan ujian. Bahkan itu juga kalau kita sabar dan redha, Allah redha. Nabi bersabda SAW, inna idhamal jaza' ma'idhamil bala' wa inna Allah idha habba qawman ibtalahum faman radiyah falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Dan sesungguhnya, jika Allah menyukai satu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang ridha, maka baginya keridhaan. Dan barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik. Lafadz ini lafadz Tirmidzi, dan Syekh Al-Albani menghasankan dalam silsilah hadis as-sahih di juz yang pertama. Dan yang perlu kita ingat bahwa Allah ketika menguji kita karena Allah ingin kebaikan kepada kita. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yusibhu." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan pada dirinya, maka Allah akan berikan cobaan kepadanya. Jadi Allah kalau menghendaki kebaikan kepada seorang, diberikan cobaan. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang sabar dan redha dalam menghadapi cobaan dan ujian. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, yang harus kita ingat bahwasanya yang bisa menghilangkan wabah ini hanya Allah. Yang bisa menghilangkan penyakit kita hanya Allah, bukan dokter, bukan obat, bukan vaksin, bukan yang lainnya. Itu harus ingat tuh. Jangan kita bergantung kepada obat. Tetap kita syariat ini jalankan. Kita harus berobat. Kita minum obat. Tetap. Tapi ingat yang bisa menyembuhkan bukan obat, bukan dokter, bukan vaksin, bukan yang siapa yang menyembuhkan? Allah SWT. Itu harus kita ingat. Ini berkaitan dengan masalah iman. Masalah tauhid kita kepada Allah. Gak ada yang bisa menghilangkan musibah, penyakit, wabah. Kecuali hanya Allah. Gak bisa yang menyembuhkan kecuali hanya Allah. Itu ingat tuh. Allah menyebutkan dalam surah Yunus di ayat 107, wa yamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu biman yasha min ibadi wa huwal ghafur rahim. Dan jika Allah menimpakan satu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali hanya Allah. Dan jika Allah mengendaki kebaikan bagi kalian, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Allah memberikan kebaikan kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Allah juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat 17, wa yamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan satu bencana kepadamu, tidak dapat menghilangkannya kecuali hanya Allah. Dan jika Allah mendatangkan kebaikan kepada kamu, maka Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah juga berfirman mengisahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa idza maridtu fa huwa yashfin, apabila aku sakit dan Allah yang menyembuhkan aku. Ini adab. Adabnya antum perhatikan. Yang memberikan sakit pada akhirnya siapa? Allah. Tapi enggak disebutkan dalam ayat ini Allah yang memberikan aku sakit, tidak. Adabnya wa idza maridtu, apabila aku sakit. Tapi untuk kesembuhan dinisbatkan kepada siapa? Allah. Perhatikan, ini adab kepada Allah Taala. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, apabila aku sakit. Padahal sakit ini Allah sudah takdirkan. Tapi bila aku sakit, fa huwa yashfin, Allah yang menyembuhkan aku. Jadi ikhwan fil din azakumullah, bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Enggak mungkin enggak ada. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma anzalallahu da'an illa anzalahu shifaan." Allah tidak menurunkan penyakit melainkan pasti Allah menurunkan obatnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Likulli da'in dawa, fa idza usiba dawa'u dawa, fa idza usiba dawa'u da'a bara'a bi'nillahi azza wa jalla. Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Jika obat itu tepat atau manjur untuk suatu penyakit, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah azza wa jalla. Hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Jabir. Kemudian yang terakhir, saya bawakan penjelasan dari seorang tabi'i. Seorang tabi'i ini menjelaskan bagaimana kalau dia terkena musibah, yaitu Shuraih Al-Qadhi. Dikatakan Shuraih Al-Qadhi karena dia jadi qadhi itu puluhan tahun. Ada yang mengatakan 60 tahun dia jadi qadhi. Shuraih Al-Qadhi dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala dari Asy-Sya'bi rahimahullah. Qala Shuraih Al-Qadhi inni rahimahullah, qala Shuraih Al-Qadhi rahimahullah, inni la usabu bil musibati fahmadullah 'alaiha arba'a marat. Ahmadu idza lam akun a'zama minha, wa ahmadu idza razaqani as-sabra 'alaiha, wa ahmadu idz waffaqani lil istirja'i lima arju min ath-thawabi, wa ahmadu idz lam yaj'alha fi dini. Kata Shuraih Al-Qadhi. Shuraih Al-Qadhi ini dia hidup masuk Islam di zaman Nabi, tapi enggak bertemu dengan Nabi SAW. Dia lahir di Yaman, kemudian setelah itu dia pindah ke tempat yang lain. Dia tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Kata beliau, kata Shuraih Al-Qadhi, jadi Islamnya di masa Nabi di Yaman, kemudian dia pindah ke Kufah dan jadi qadhi di Kufah kurang lebih 60 tahun. Kata beliau, inilah usab, sesungguhnya aku tertimpa musibah. Inilah usabul bil musibah, sesungguhnya aku tertimpa musibah. Fahmadullaha alaiha arba marat. Maka aku memuji Allah 4 kali. Jadi kalau kita kena musibah, memuji Allah 4 kali. Yang pertama, ahmadu idlam akun a'zama minha. Yang pertama aku muji Allah karena aku tidak ditimpa musibah yang lebih besar. musibah yang kita ini kalau dibandingkan yang lain masih lebih besar yang lain. Kita ini masih kecil musibah kita. Kalau kita bandingkan antara corona dengan taun, yang lebih besar mana? Taun. Taun langsung meninggal saat itu juga. Begitu kena keluar udah itu bintik-bintik hitam, darah, kemudian muntah darah, meninggal langsung. Itu taun. Itu. Langsung. Jadi ketika kita kena musibah, kita memuji Allah karena aku tidak ditimpa musibah yang lebih besar. Yang kedua, wa ahmadu id razaqani as-sabra 'alaiha. Yang kedua aku memuji Allah karena aku dikaruniakan Allah kesabaran dalam menghadapi musibah tersebut. Yang ketiga, wa ahmadu id waffaqani lil istirja' lima arju min ats-tsawab. Yang ketiga aku memuji Allah karena dengan musibah itu aku dapat istirja', mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sehingga aku mengharapkan pahala karenanya. Jadi kalau diuji oleh Allah dengan kematian, ya memuji Allah karena aku dapat mengucapkan kalimat ini. Dan di antara tambahan dalam riwayat Muslim, Allah majurni fi musibati wa akhlif li khairunha, ya Allah berikanlah ganjaran pada musibahku dan gantikan yang lebih baik daripadanya. Kemudian yang keempat, wa ahmadu idza lam yaj'alna fi dini. Dan aku memuji Allah karena musibah tidak menimpa aku dalam agamaku. Kalau masih pada fisik kita terkena atau pada keluarga kita, istri, anak, suami, itu masih lebih ringan. Yang lebih berat pada agama. Diberikan keraguan tentang agama atau mengikuti firqah yang sesat, golongan yang sesat. Atau yang lainnya, itu lebih berat musibah agama. Makanya Nabi berdoa, jangan dijadikan musibah dalam agama. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bisa kita amalkan. Begitu juga yang tertimpa musibah diberikan oleh Allah kesabaran dan redha dengan apa yang Allah sudah takdirkan. Kemudian memperbanyak zikir dan juga memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah ini. Dan kita wajib husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua apa yang terjadi, kita husnudzon. Dan juga yang perlu kita ingat bahwa jangan sampai musibah ini menghalangi kita untuk ibadah kepada Allah. Ingat, musibah jangan sampai menghalangi untuk ibadah. Lakukan ibadah. Ada yang sakit tetap ibadah. Kalau kita sakit, terpapar, yang enggak boleh kita ke masjid, tetap di rumah. Tapi tetap ibadah. Kan tetap wajib sholat. Bisa lakukan yang sholat sunat, yang lakukan. Masih bisa beristighfar, masih bisa berzikir, masih bisa berdoa, lakukan itu. Apa yang bisa kita lakukan. Bahkan ketika dia punya rezeki, masih bisa dia sedekah. Dia suruh orang untuk sedekah. Dia enggak mungkin keluar dari rumahnya, dia sakit. Tapi bisa kan dia nyuruh orang untuk sedekah. Banyak amal-amal soleh yang bisa kita lakukan. Dia bisa sholat malam, gak mampu dia berdiri, duduk. Nabi juga pernah sakit, sholat malam Nabi tetap sholat malam. Meskipun sakit, tetap gak bisa berdiri, duduk. Duduk di bawah. Jadi perhatikan, jangan sampai musibah menghalangi kita untuk ibadah kepada Allah. Karena itu kesempatan kita untuk mencapai derajat yang tertinggi dan juga untuk mencapai sorga. Saya pikir cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk kali ini tidak ada tanya jawab karena sudah habis waktunya. Mudah-mudahan kita dari kajian ini bisa melakukan amal-amal soleh dan ikhlas dan ittiba, dan juga bagi yang tertimpa musibah diberikan kesabaran dan keredoan dari musibahnya, dan mudah-mudahan diangkat juga penyakitnya oleh Allah Taala, disembuhkan oleh Allah Taala. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.